الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, di mana pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan secara ringkas biografi dari penulis risalah ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa tujuan dari Asy-Syaikh rahimahullah menulis kitab ini lebih dikhususkan untuk kalangan al-awam, untuk kalangan masyarakat awam. Oleh karena itu beliau menulis risalah atau kitab kecil ini dengan poin-poin yang ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada ahlul ilm, orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Dari ayat ini para ulama menyebutkan bahwa seorang yang awam atau belum memiliki ilmu agama Islam, ilmu syar'i, dia belum mempelajari dengan tafaqquh, mempelajari, memperdalam pengetahuannya tentang ilmu agama Islam, tugasnya adalah bertanya kepada ahlul ilm. Apabila dia tidak mengetahui, maka tugasnya adalah bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian pula para ulama, di antara bentuk hikmah mereka dalam berdakwah ke dalam agama Allah Azza wa Jalla, mereka melihat siapa yang bertanya. Apabila yang bertanya itu seorang awam yang baru belajar, ya, biasanya mereka meringkas, ya, jawabannya. Ditanya tentang hukum suatu perkara, maka dijawab hukumnya halal atau haram, hukumnya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, tidak menyebutkan dalil. Karena biasanya masyarakat awam mereka mencukupi dengan jawaban tersebut. Berbeda halnya kalau seorang talibul ilmi, seorang yang pernah memperdalam, pernah belajar secara khusus, memperdalam pemahamannya tentang agama Islam, seorang santri dan yang semisalnya, maka mereka biasa membutuhkan jawaban dengan rinci, dengan dalil-dalilnya. Kalau ada khilaf, disebutkan khilafnya, perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama. Maka ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang akan kita baca ini, beliau lebih memfokuskan agar dibaca oleh masyarakat awam, sehingga poin-poin yang akan beliau sebutkan itu ringkas. Naam. Dan risalah atau kitab kecil ini menjadi kitab yang sangat beliau perhatikan, sehingga terjadi beberapa kali cetakan sampai di akhir tahun kehidupan Asy-Syaikh rahimahullah, ya, masih diperbaharui cetakan dari kitab kecil ini. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, beliau sangat memperhatikan kitab kecil ini, bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitab kecil ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan kebiasaan para ulama kita, para ulama salaf kita dalam menulis kitab, karena mereka mengikuti kitabullah azza wa jal, mengikuti Al-Quranul Karim, di mana pada setiap awal surat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula para ulama, mereka mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat kepada raja-raja satu kaum, maka beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula sunnah para Nabiullah, sunnah para Nabi, para Rasul, ketika mereka menulis surat, sebagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan dalam suratnya kepada ratu yang ada di negeri Saba, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Syekh rahimahullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, wal'aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada hamba dan rasulnya Nabi kita Muhammad, demikian pula kepada keluarganya dan para pengikutnya semuanya. Amma ba'd, adapun setelah itu, setelah beliau menyebutkan muqaddimah, menyanjung Allah azza wa jalla dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadihi kalimatun mujazah fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu 'an dinil Islam. Ini adalah pembahasan yang ringkas yang menjelaskan sebagian apa yang wajib diketahui oleh umat Islam, an dinil Islam, tentang agama Islam. Kata beliau, pembahasan yang akan beliau sebutkan, pembahasan yang mujazah, ringkas, tidak meluas, yang itu khawatir membosankan, tidak pula ikhtisar, tidak pula ringkas, al-mukhil, ringkas tapi kurang mencukupi. Naam. Sehingga yang akan beliau sebutkan nanti pembahasan yang ringkas namun mencukupi. Istilahnya ringkas padat. Ma yajibu, beliau akan menjelaskan sebagian yang wajib oleh diketahui, yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan kewajiban yang akan beliau sebutkan nanti merupakan kewajiban yang paling aujab, yang paling wajib diketahui, yaitu permasalahan tauhidullah, mentauhidkan Allah, dan juga larangan yang terbesar yang Allah larang, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah azza wajal. Namun beliau juga menyebutkan sebagian hal-hal yang mustahab, hal-hal yang tidak sampai kepada wajib, akan tetapi juga termasuk perkara yang penting untuk diketahui. Samaituha ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Kata Syekh rahimahullah, kitab kecil ini aku beri nama ad-durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting, li'ammatil ummah, untuk segenap umat. Al-muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting. Naam, yang akan beliau sebutkan nanti semuanya merupakan perkara yang penting. Ada yang berkaitan dengan aqaid, akidah, keyakinan, apa yang harus kita yakini. Ada yang berkaitan dengan ibadah, tata cara ibadah, syarat-syarat ibadah. Naam, ada juga yang berkaitan dengan akhlak, akhlak yang harus kita amalkan, ataukah akhlak yang harus kita tinggalkan. Sehingga semuanya perkara yang penting. Wa as'alullaha an yanfa'a biha al-muslimun, dan aku memohon kepada Allah semoga dengan kitab kecil ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ini dariku, sesungguhnya dia maha dermawan dan maha mulia. Ini doa dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Beliau berdoa semoga kitab kecil ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan semoga amalan beliau diterima oleh Allah azza wajal. Dan kita melihat, menyaksikan tanda-tanda bahwa apa yang beliau tulis ini mendatangkan manfaat bagi segenap kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang mempelajarinya, mengkajinya di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, ataukah di masjid-masjid. Demikian pula diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ini merupakan alamatul khair, tanda-tanda kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, suratul Fatihah wa qisarus suwar. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya dalam Al-Quranul Karim. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min surati Zalzalah ila surati An-Nas talqinan wa tashihan lil qira'ah wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Asy-Syarahimahullah menyebutkan pelajaran yang pertama yang seharusnya dipelajari oleh kaum muslimin adalah mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Demikian pula surat-surat pendek yang lainnya yang memungkinkan untuk dipelajari, yaitu dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Bagaimana cara mempelajarinya? Kata beliau, talqinan. Yang pertama, mempelajari cara membacanya dengan benar. Ya, karena inilah surat-surat inilah yang dibaca dalam sholat-sholat kita, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Wa tashihan lil qira'ah, demikian pula belajar membenarkan bacaannya. Wa tahfidhan, demikian pula menghafalnya. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, demikian pula mempelajari penjelasannya, tafsirnya yang wajib dipahami. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan tafsir Al-Qur'anul Karim. Mempelajari Al-Qur'anul Karim, baik itu mempelajari cara membacanya dengan benar, terlebih surat Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Demikian pula yang lebih penting dari itu adalah mempelajari maknanya, tafsirnya. Dan itu merupakan perkara yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab yang penuh berkah, mubarak. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Demikian pula waliyatadzakkara ulul albab, semoga orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Dalam surat Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati-hati mereka terdapat kunci, ya, sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, demikian pula celaan bagi orang yang tidak mau mentadabburinya. Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, وَتَدَبُّرُ هُوَ تَأَمُّلُ فِي الْأَلْفَاضِ لِلْوُسُولِ إِلَى مَعَانِيهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَاتَتِ الْحِكْمَةُ مِنْ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ وَصَارَ مُجَرَّدُ أَلْفَاضٍ لَا تَأْثِيرَ لَهَا. Kata Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullahu, mentadabburi maknanya adalah at-ta'ammul fil alfaz, memerhatikan lafaz-lafaznya agar bisa memahami maknanya. Ini tadabbur. Ketika seorang mendengarkan lafaz-lafaz Al-Quran dibacakan, dia mampu untuk mentadaburinya, memahami maknanya. Kalau bukan karena tadabur ini, maka akan hilang hikmah diturunkan Al-Quran. Akan hilang hikmah diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di antara hikmahnya, liyadabbaru ayatih, supaya mereka manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Naam, sehingga kalau ayat Al-Quran itu tidak ditadabburi, maka hilang hikmah dari diturunkan Al-Quran. Wa sara mujarradu alfadhin la ta'sira laha, dan Al-Quran itu akan menjadi lafaz-lafaz yang biasa saja, yang tidak memiliki pengaruh kepada yang membacanya. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kaanu yaqra'uuna al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma, telah memberitakan kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu sahabat Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, dan selain keduanya, annahum kanu, bahwa mereka para sahabat, idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra ayat, apabila mereka mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha, mereka tidak melewatinya, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka mempelajari kandungannya, kandungan 10 ayat. Minal ilmi wal amal, ilmu dan amalannya. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal amala jami'an, maka para sahabat pun berkata, kami mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan sekaligus. Ini contoh dari para sahabat Nabi SAW. Mereka ketika mempelajari Al-Quran, mereka bisa untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka telah mempelajari maknanya. Sehingga ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, dari sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya untuk mempelajari bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa mentadabburi ayat Al-Quranul Karim kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab, sedangkan Al-Quran itu diturunkan dengan Al-Lughatul Arabiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Naam. Kemudian kita sebutkan secara ringkas dari tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama, disebutkan dalam hadis yang sahih, di antara namanya adalah As-Salah. Demikian pula di antara namanya adalah Suratul Hamd, Fatihatul Kitab, juga disebut dengan surat Fatihatul Kitab. Juga disebut dengan nama Ummul Quran. Al-Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran. Disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, juga disebut dengan Al-Qur'anul Azim. Demikian pula surat Al-Fatihah disebut dengan Ar-Ruqyah, surat Ar-Ruqyah. Kemudian disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk dari surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk dari surat Al-Fatihah? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah, sehingga termasuk yang dibaca dengan jahar, dengan keras pada salat jahriyah, dan tidak sah salat kecuali dengan membacanya. Pendapat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surat Al-Fatihah, akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim ini ayat tersendiri, ayat tersendiri sebagaimana pada permulaan surat-surat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membedakan antara satu surat dengan surat yang setelahnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, "Wa hadzal qaul huwa al-haq." Pendapat yang kedua ini, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surat Al-Fatihah, akan tetapi dia ayat tersendiri, ayat tersendiri. Di antara dalil yang menguatkan hal ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi salat, yakni surat Al-Fatihah. Ini nama lain dari surat Al-Fatihah adalah salat. Aku membagi surat Al-Fatihah, kata Allah, untuk diriku dan untuk hambaku. Untuk diriku dan untuk hambaku dengan dua bagian. Idza qala, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, yani apabila seorang hamba membaca surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah akan berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ini pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala Ar-Rahman Ar-Rahim, apabila hamba itu kembali membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba itu kembali membaca maliki yaumiddin, qala Allah, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku benar-benar memujiku. Jadi tiga ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diulang-ulang menunjukkan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pada awal surat bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi Allah langsung menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa ayat yang pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kata Allah, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba itu kembali membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Ayat ini kata Allah untuk diriku dan untuk hambaku dibagi dua, ya. Yani iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hak ibadah hanya milik Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Yani kembali kepada hamba, pertolongan Allah kembali kepada hamba. Wa idza qala, jika hamba itu kembali membaca ihdinas siratal mustaqim, qala Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, ihdinas siratal mustaqim, jika hamba itu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah, doa ini untuk hambaku. Dia, hambaku itu yang akan mendapatkan apa yang dia minta. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Yang menjadi syahid pembahasan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan pada awal surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ini menguatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri sebagaimana pada surat-surat yang lain. Kemudian kita sebutkan secara ringkas ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, dan semua sifat-sifat Allah dalam hal rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama dari nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan seorang makhluk bernama dengan nama Ar-Rahman. Seperti lafzul jalalah Allah, ya, ini nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang pun dari makhluknya bernama dengan nama Allah. Sedangkan Ar-Rahim ini nama, namun tidak khusus bagi Allah. Ada sebagian makhluk Allah yang Allah sifati dengan Ar-Rahim, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati atau disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rahim, pengasih, ya, penyayang. Naam, ini perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama mengandung sifat Ar-Rahmah. Allah itu merahmati. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Naam. Dari ayat yang kedua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika kita membacanya, maka yang seharusnya muncul dalam hati kita adalah harapan. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan rahmatnya. Naam, adapun ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini pujian. Ketika kita membaca ayat yang pertama ini, seharusnya, ya, dalam hati kita muncul kecintaan. Dan itu wajib, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah ya, yang menciptakan kita, Ar-Rahmanir Rahim, kita berharap rahmat Allah, Maliki Yaumiddin, Allah itu yang menguasai, penguasa pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik yang menguasai segalanya. Dalam sebagian qiraah, sebagian bacaan, dan itu juga bacaan yang benar, dengan dipendekkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dan kedua bacaan ini bacaan yang benar. Namun bacaan yang kita pakai adalah dengan memanjangkan Maliki Yaumiddin. Kenapa dikhususkan bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan, pada hari kiamat? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu raja dalam semua waktu. Naam. Kata para ulama, ini agar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang sebenarnya akan nampak pada hari kiamat nanti. Mungkin di dunia ada manusia yang menjadi raja, ada manusia yang menguasai, tapi kekuasaan yang terbatas. Pada hari kiamat mereka semua ya tidak nampak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Malik, yang menjadi raja. Dari ayat yang ketiga ini kita seharusnya muncul rasa takut, al-khauf, ketika membacanya Maliki Yaumiddin, Allah itu yang menguasai, yang menjadi raja pada hari kiamat. Naam. Sehingga kata para ulama, tiga ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, menunjukkan tiga syarat ibadah. Ibadah itu harus didasari rasa cinta. Kita mencintai Allah. Yang kedua, kita berharap kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap surga Allah, berharap ampunan Allah. Yang ketiga, ada rasa takut. Ya, ketika membaca Maliki Yaumiddin, kita merasa takut, al-khauf, takut kepada siksaan Allah, takut kepada neraka Allah, takut jangan-jangan Allah tidak mengampuni kita. Nah, sehingga dengan tiga hal ini ibadah kita akan lurus. Ya, akan lurus, tidak berlebihan sebagaimana sebagian kelompok yang berlebihan dalam hal kecintaan. Kata mereka, kita beribadah itu cinta karena Allah. Jangan berharap surga, jangan takut neraka. Ya, ini keliru. Ya, ini keliru. Ada sebagian lagi yang berlebihan dari sisi yang lain. Ya, kita hanya berharap kepada Allah. Jadi melakukan apa saja terserah. Allah Maha Pengampun, ya terserah kita berbuat apa saja. Nah, ini juga keliru. Ada sebagian yang berlebihan dalam hal khauf, rasa takut. Saking takutnya kepada Allah, tidak lagi melihat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sedikit orang berbuat dosa besar dikatakan kafir. Kamu keluar dari Islam, ya tidak ada ampunan. Ya. Ini kaum Khawarij. Sehingga kata para ulama, ibadah itu harus didasari dengan tiga hal ini. Harus seimbang, rasa cinta, rasa berharap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disebutkan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.